Pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi di setiap hari Rabu. Ya, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena masih ditetapkan iman dan Islam kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Ya pemirsa, di pagi hari yang indah dan sejuk ini, alhamdulillah ya, Allah telah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk terus mengkaji dan mengkaji ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, tentunya untuk menjadi obor dalam kehidupan kita atau petunjuk hidayah. Ya pemirsa, nanti Anda akan kami undang juga untuk berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ya, pagi hari ini narasumber yang sudah hadir di studio seperti biasa adalah Ibu Ustazah Hajah Farida Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, senang sekali bisa berjumpa kembali. Kita gali lagi tentang Asmaul Husna ya, Ibu ya. Iya. Dan bersama kami juga hadir Ibu-ibu dan Bapak-bapak dari Majelis Taklim Nurul Ramadan ya, dan juga Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin di bawah bimbingan Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah, senang sekali dan terima kasih ya untuk kehadiran pagi hari ini. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan kembali kajian. Kalau pada beberapa Rabu yang lalu Anda mengikuti kajian bersama Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum, kita sedang membahas bagaimana meraih cinta ilahi melalui Asmaul Husna. Dan seperti kita ketahui bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang di dalam Islam disebutkan Allah memiliki nama-nama yang baik yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja minta penjelasan kepada Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Dan hari ini sudah masuk pada sifat Al-Mu'iz ya, sifat yang nama yang ke-24 dan ke-25 yaitu Al-Mu'iz dan Al-Mudhil. Kami sarankan kepada Anda untuk membuka Al-Quran agar bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Ya, dipersilakan untuk Bunda untuk melanjutkan kembali kajian kita ya, Al-Mu'iz dan Al-Mudhil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu kembali. Para pemirsa di rumah, di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada studio, mari kita lanjutkan kaji kita tentang Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Mu'iz yang artinya maha memuliakan dan Al-Mudhil yang maha menghinakan. Untuk itu mari lanjut, mari langsung kita lihat Al-Qur'annya, surat 3 ayat 26. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi para pemirsa di rumah, di sini Allah mengatakan bahwa Allah akan memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dikehendakinya. Kita sering salah pengertian tentang ini. Ya, banyak orang mengatakan, ah saya mah enggak dikehendaki Allah, sudah nasib kan gitu ya. Nah, padahal di ayat lain Allah mengatakan kalau suatu kaum mau merubah nasibnya, kurubah. Kalau dia enggak mau merubah, enggak akan kurubah. Jadi sekarang kita harus bertanya, siapa sih yang dihinakan, siapa yang dimuliakan oleh Allah? Nah, untuk itu mari kita lihat lagi surat 10 ayat 27. Ya. Itu ada jawabannya. Surat 10, surat Yunus. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasannya setimpal, dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi dari ayat ini tahulah kita yang mendapat kehinaan itu adalah orang-orang yang berbuat kejahatan. Tuh, ya. Jadi ulah kamu sendiri, kata Allah. Lanjutkan ke 27-nya dulu. Tadi 27 ya? Ya, ya. Sekarang 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah suatu hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu di tempatmu itu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu itu, sekutu-sekutu mereka itu, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Nah, jadi maksudnya tadi kan yang dihinakan Allah itu orang yang berbuat jahat. Nah, kejahatan yang paling besar di sisi Allah adalah mempersekutukan Allah. Nah, nanti kata Tuhan di hari kiamat, sekutu-sekutunya itu termasuk sekutunya entah pangkat. Orang dulu menyembah berhala dari bikin dari patung, kemudian disembah macam-macam, ada yang dari kayu, dari batu, ya, dari emas, dari roti itu lalu disembahnya. Nah, orang sekarang patungnya macam-macam berhalanya. Jadi pokoknya selain dari Allah itu berhala semua, pangkat, kedudukan, apalagi harta, nafsu, ya, menyembah guru, ada juga kan dalam Quran, Allah ada orang pertuhan gurunya. Nah, itu guru itu kan sama sama kita, jasad kita ini yang berhala semua jadinya kan. Nah, itu kata Tuhan. Jadi orang yang menyembah-nyembah selain Allah itu telah berbuat kejahatan. Mereka akan mendapat kehinaan. Nah, di hari kiamat nanti dia berlepas tangan. Kami tidak merasa kamu menyembah aku katanya gitu. Jadi tidak bisa menolong kita yang kita sembah selain dari Allah. Itulah kejahatan yang luar biasa. Sampai kata Allah, orang yang persekutukan aku tempatnya di kerak-kerak api neraka, kata Tuhan paling bawah. Baik, Ibu, kita masuk azan subuh dulu. Kita sholat berjamaah dulu, Ibu, ya. Sholat subuh berjamaah dulu, kita jeda. Dan pemirsa di seluruh tanah air, kita akan masuki dulu waktu azan subuh khususnya untuk wilayah DKI Jakarta Raya dan sekitarnya. Setelah itu kami akan kembali lagi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan dialog kita pagi hari ini, Hikmah Pagi bersama Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Kita akan melanjutkan tentang Asmaul Husna, dan pagi hari ini sudah masuk pada urutan yang ke-24 dan ke-25, yaitu Al-Mu'iz dan Al-Mudhil. Saya yakin sekali Anda juga sudah melaksanakan ibadah sholat subuh bersama ya. Nikmat dan indah sekali suasana batin kita ketika kita kembali bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat pagi, dan tentunya Anda juga bisa berinteraksi bersama kami nanti melalui telepon di 574-3476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ya, dan sekali lagi kami himbau pada Anda, barangkali akan lebih baik kalau kita sambil membuka Al-Quran untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Baik, kita lanjutkan kembali Bunda ya. Silakan Bunda. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa walaupun Allah mengatakan Allah memuliakan siapa yang dikehendaki dan menghinakan siapa yang dikehendaki. Nah, terus kata Allah lagi, Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau merubahnya. Setelah kita ketahui, kita tanyakan siapa yang direndahkan, yaitu orang-orang yang membuat kejahatan. Yeah. Ya. Jadi kejahatan itu banyak, di antara yang paling besar mempersekutukan Allah. Ya. Di berhala-berhala yang kita sembah selain Allah, nah itu akan berlepas diri nanti pada hari kiamat. Termasuk guru yang kita ikuti. Ya, karena ada sebagian manusia kata Allah menjadikan gurunya sebagai Tuhannya. Ya, itu pun kejahatan yang luar biasa. Bagaimana nasibnya nanti di padang mahsyar? Tolong dibuka suratnya, surat 2 ayat 166 ya. Surat Al-Baqarah 166. Silakan. Syaitanul rajim. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Nah, jadi nanti dari kiamat, yang tadinya dekat sekali dengan gurunya, apa-apa tanya guru, apa-apa kata guru, misalnya ya kejadian apa-apa minta doa sama guru kan gitu. Tapi pada hari kiamat kata Allah gurunya berlepas tangan dari dia, tidak mau menolong sama sekali. Nah, terus sudah masing-masing kan memang kalau hari sudah masing-masing hari kiamat, tidak ada lagi tolong bertolong. Ayah sama anak aja tidak bisa tolong bertolong. Ya, apalagi guru tuh. Nah, apa kata yang mengikuti tadi? Lanjutkan ayatnya, ayat 167. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Nah, Masya Allah, Bapak Ibu pemirsa di rumah ya. Jadi kalau kita baca Quran ini, di ayat lain kata Allah, tidaklah kamu membaca satu ayat dari Quran, aku menyaksikan. Jadi Allah tuh datang nih kepada kita sekarang menyaksikan kita. Ya, nah, kalau kita kedatangan orang berpangkat atau orang besar ada duduk dekat kita, kalau kita cuekin gimana perasaannya? Nah, tentu kita ajak ngobrol, dari mana Pak, kapan datang Pak, kan gitu, apa kabar Pak. Nah, harusnya kita baca Quran dengan Allah juga begitu, Bepi. Berdialog ya. Nah, kita ngobrol sama Allah. Ini Allah lagi cerita nih sama kita sekarang. Seakan-akannya tuh happy, tahu enggak, kata Allah. Itu orang-orang yang pertuhankan selain aku itu akan nyesel nanti di sana. Apalagi nih, yang diceritakan Allah, orang yang sedikit-sedikit taat sama guru, apa kata guru, diikutin saja tanpa bertanya, ada enggak hadisnya, ada enggak Nabi melakukan, ada enggak Qurannya. Ikut saja itu kan kata guru, kata Pak Kiai, kata Pak Ustaz, kan gitu kan. Eh, enggak tahunya Allah cerita nih, lagi duduk Allah sama kita nih. Happy, ay parida, ay kaum muslimin muslimat, kata Allah. Nanti orang-orang yang mengikuti itu berteriak, Tuhan, seandainya kami dikembalikan ke dunia, kami tidak mau ikut-ikut guru itu lagi, Tuhan. Iya, kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana berlepas tangan dari seperti hari ini, katanya. Nah, kata Tuhan, walaupun dia menjerit, walaupun dia berteriak, walaupun dia menangis, keluar air mata darah, tidak akan bisa keluar dari api neraka, kata Allah. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu, para pemirsa di rumah, ya. kita yang kita sembah itu Allah. Kalau ada apa-apanya kadukan ke Allah. Nah, terjadi yang tidak enak, ngobrol kita sama Allah. Jadi kapan kita memanggil Allah datang, diantaranya kata Allah nih, apabila kamu baca Quran aku datang itu. Masya Allah, suratnya surat 10 ayat. Nggak usah kita buka di sini ya, buka aja di rumah sendiri para pemirsa. Kok dibuka semua, waktu nggak nyampe waktunya ya. Surat 10 ayat ayat 61. Nah di situ Allah mengatakan, tidaklah kamu membaca satu ayat dari Al-Quran, aku datang menyaksikan. Masya Allah. Jadi ngobrol. Jadi baca Quran ini ibaratnya kita tuh Allah jadi guru depan kita nih. Tapi dengan syarat ikuti maunya Allah. Ya Allah, kalau baca Quran pelan-pelan, jangan cepat-cepat mau khatam tuh. Perhatikan ayat-ayatnya, bahasakan ke bahasa kamu supaya kamu dapat pelajaran. Tuh Allah duduk ngajar kita sekarang. Nanti aku yang akan mengumpulkan di dadamu, aku yang menjadikan kamu pandai, aku yang menjadikan memberitahu apa penjelasannya. Nah itu ada di surat 75 ayat 16-19. Catat aja dulu ya. Soalnya nggak mungkin semua kita buka di sini ya Bu Evi ya gitu. Kembali lagi masalah tadi bertanya kepada guru ya Bu ya. Kalau dalam tasawuf itu kan ada namanya mursyid ya, dia yang mengarahkan kita, dia yang mengarahkan. Ya. Artinya ya sejauh dia memang masih mengarahkan ke Allah, ke dalam menunjukkan jalan. Jadi apa saja kata guru nggak boleh dibantah. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau ditunjukkan, maha guru kita tuh Allah, maha guru. Oh Bu, saya hanya menunjukkan ini jalannya. Jalannya itu bagaimana Pak? Pak Mursyid misalnya gitu ya namanya. Pak Mursyid gimana? Nih, baca Quran, Quran ini menunjukkan kamu ke jalan Allah, ke siratal mustaqim. Ya, ya. Itu mursyid yang sebenarnya. Karena mursyid yang sebenarnya itu Allah. Ayo Bu Epi. Terima kasih dulu ya Bu ya kepada pemirsa untuk bisa berinteraksi bersama kita. Dan silakan pemirsa untuk Anda yang bergabung di 5743476 atau 0215743478 ya. Kita sedang membahas nama Allah yang ke-24 dan ke-25 yaitu Al-Mu'izz dan Al-Mudzil. Silakan sekali lagi di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan. Mungkin enggak ada yang bertanya saking asiknya ya Bu Evi. Kita ingin tahu lebih jauh dulu ya. Iya, nanti kalau ditanya belum sampai ininya ya. Udah ditanya bingung. Nah, jadi tadi kan Allah menceritakan nih. Allah lagi duduk nih sama kita menceritakan bahwa orang lagi ada yang menjerit-jerit nanti di sana. Nah terus dikatakan lagi, orang yang tidak mau mengikuti Allah, mengikuti Quran, apa yang didapat? Tolong dibuka surat 41 ayat 41. Silakan surat ulatan ke 41 itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Masya Allah. Jadi orang yang mengingkari, maksud mengingkari itu Allah mengajarkan tadi baca Quran pelan-pelan ya. Nah, kita enggak maunya cepat khatam kan gitu. Itu termasuk mengingkari. Entah Allah sembahlah aku, ikuti mau aku, enggak ah. Yang penting saya nenek moyang saya, guru-guru saya. Ada kan ayatnya gitu ya. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah yang dari Allah. Mereka menjawabnya, tidak, kami hanya mengikuti yang dari nenek moyang. Itu mengingkari namanya. Bahasa Arabnya innallazina kafaru, semuanya orang kafir. Kafir itu artinya mengingkari. Apa kata Allah? Tatkala Quran datang kepadanya dia ingkarinya, maka dianya pasti akan celaka. Pasti, bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Pasti kata Allah akan celaka. Ini sudah ada penelpon yang masuk nih ya. Kita sapa dulu ya Bu. Baik, kami terima Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Arif, Pak Evi. Pak Arif, Jakarta ya Pak ya? Iya betul. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah. Iya, senang sekali bisa bergabung lagi nih. Iya, susah soalnya masuknya kadang-kadang. Iya, alhamdulillah. Baik, monggo Pak Arif. Iya, begini Ibu Farida Hanum ya. Iya Pak. Saya telah membuktikan, ini ilmiah, sifat Allah itu persis sama dan sebangun dengan sifat ilmu. Tapi wama aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu, enggak paham. Nah, ini bagaimana menurut Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Aris, kami terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yori di Tebet. Pak Yori di Tebet. Pak Yori, selamat subuh Pak Yori. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya mau tanya ini Ibu narasumber. Ya. Ya, jadi kadang-kadang yang namanya mencintai habib ya, apa mencintai seseorang itu mungkin yang saya mau tanyakan itu kalau kita mencintai seseorang yang kekasih atau calon pasangan hidup itu tentunya kan cintanya berbeda dengan mencintai dengan orang tua atau mencintai pahlawan atau mencintai pemimpin atau mencintai Allah, mencintai Rasul. Kalau mencintai mereka-mereka itu kan mengikuti tuntunan, mengikuti sesuatu yang baik dari mereka yang tidak menyalahi tuntunan agama, itu mencintai mereka gitu ya. Tapi bukan mencintai dalam akhirnya membuat patung, tapi ajarannya gak diikuti gitu. Tetapi kalau mencintai calon pasangan hidup itu kan bukan mencintai tuntunan, tapi mencintai fisiknya dia. Itu bagaimana menerjemahkan dalam agama itu supaya mencintai pemimpin atau mencintai pahlawan itu bukan malah mencintai tuntunan atau ajaran yang benarnya. Terima kasih. Baik. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Yori di Tebet ya. Di belakang Pak Yori ada lagi? Iya, baik. Nanti kami akan undang Anda lagi di 5743476 atau 0215743478. Baik. Langsung saja mungkin bisa dijelaskan oleh tadi Pak Aris bertanya Sifat Allah ini sebangun dengan sifat ilmu. Iya. Iya, memang ada dijelaskan apa maksudnya, tapi barangkali Bunda bisa. Iya. Tapi memang betul kan? Ilmu itu Allah yang punya. Jadi Allah itu mempunyai ilmu. Jadi Allah mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik, memang sejalan Pak dengan ilmunya, tidak mungkin keluar dari ilmu Allah semuanya, ya. Jadi betul kan apa yang dikatakan Pak Ari tadi? Iya, dari berbagai macam ilmu, sifat-sifat Allah ini artinya selalu nyambung, gitu. Nyambung tidak selalu. Ada yang tidak ada yang keluar. Belakang, gitu, ya? Makanya yang 99 itu kalau kita bisa memakainya, berarti kita tuh ada hubungan dengan Allah terus menerus, betul kan? Tidak putus. Di orang sehati lah namanya, ya Bu Etia. Jadi kalau kita nanti bagaimana kita memakai sifat Allah Al-Muzil, kita juga diberi sebenarnya oleh Allah. Nah, diantaranya Allah mengatakan begini ya, Allah mempunyai nama Al-Muzil yang artinya yang maha menghinakan. Kita juga dicetesi sifat itu. Maka barang siapa yang meneladani sifat Allah ini, hendaklah dia mengalahkan atau merendahkan bala tentara yang ada dalam dirinya, yakni syahwat, nafsu hewani, nafsu musawilat, nafsu ammaroh, serta seluruh anggota badannya seperti mata, telinga, hati, dan lidah. Bila semua itu dia kuasai dan sebaliknya tidak menguasai dirinya, maka ketika itulah dia telah mendapat kemuliaan dan telah merendahkan keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya, sehingga keburukan itu disebut sudah menjadi hina. Nah, jadi dengan ilmu yang diberikan Allah kepada kita, ya, sejalan dengan ilmu dan asma husna ini, tahulah kita bahwa kita ditetesi, tapi bukan menghinakan diri kita ke alam, kita roh kita itu tinggi, ya, dia sebagian dari nur Allah. Kita harus mengalahkan, menghinakan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita tidak punya ilmu tentang diri kita, bagaimana kita mau merendahkan yang buruk-buruk mana kita tahu? Malah merasa kita hebat aja. Itulah tingginya ilmu, kata Allah. Aku tinggikan orang beriman dan aku tinggikan orang berilmu berderajat-derajat. Jadi hubungan kita dengan Allah harus dengan ilmu memang. Ya. Selama ini kan asmaul husna kan dibaca-baca aja, dilagu-lagukan. Nah, alhamdulillah dengan ilmu kita jadi tahu apa gunanya asmaul husna. Ada di dalam diri kita, tapi menghinakan yang sifat-sifat buruk kita. Ya. Nah, yang kedua ini bagaimana mencintai seseorang atau apapun yang kita cintai sifatnya duniawi, sifatnya bentuk jadi materi. Cinta memang cinta itu ada dua macam, cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah. Ada ayat mengatakan kalau kamu lebih mencintai hartamu, anakmu, apa rumahmu, pekerjaanmu, awas kata Tuhan, ya, lebih kamu cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, tunggu akan ketentuanku. Jadi Allah memang marah kalau kita lebih cinta kepada yang lain. Nah, jadi gimana cinta ke Allah? Ada yang bertanya, Bu, kalau cinta ke anak dapat dirasakan, cinta ke istri dapat dirasakan, cinta harta dapat kita rasakan. Cinta ke Allah gimana? Nah, jawabnya, dulu Bapak waktu mencintai pacar, belajar dulu enggak? Ada sekolahannya enggak? Enggak ada kan? Nah, mencintai Allah juga gitu. Datang kita kepada Allah, tanamkan rasa cinta di hatiku kepadamu ya Allah. Nah, nanti kalau cinta kita sudah ke Allah, sudah merasa, sudah dipupuk, insya Allah kita bisa nanti mengatur cinta-cinta yang lain itu. Ya, tidak akan sampai kita diperbudak oleh selain Allah. Ya. Biasa-biasa cinta ke anak, kayak Nabi Ibrahim cinta ke anaknya. Tapi kalau diminta Allah yang punya, rela memberikannya. Itulah cinta yang diizinkan oleh Allah. Ya. Kita cinta uang. Kata Allah, hey, kasih hak orang, kita keluarin. Nanti kita sudah mencintai Allah dan mencintai orang lain juga. Kembali lagi Bu, tentang sifat tadi al-mu'iz ya, memuliakan. Kalau kita pahami lagi dalam fenomena kehidupan kita ini, bagaimana kita memakai sifat ini? Kalau dilihat lagi apa yang terjadi gitu ya, kadang-kadang hukum itu lebih memihak kepada orang-orang yang berduit, berpangkat, berjabat dan sebagainya gitu ya. Sementara misalnya orang miskin itu benar, tetapi karena tidak punya harta kemudian tidak dimuliakan gitu karena hukum itu. Ini gimana Bu? Jadi Bu Evi jangan salah, memang di mata kita orang yang kaya, orang yang berduit, orang berpangkat yang mulia, tapi di mata Allah enggak. Biar dia miskin tetapi hatinya tetap kepada Allah itu mulia. Artinya bagaimana kesadaran kita manusia ini melihat ini gitu kan, bahwa Allah itu maha melihat, jadi, Allah tidak tidur gitu. Jadi harusnya kita sebagai orang yang merasa punya ya, punya adalah kelebihan dari orang yang enggak punya, kita kan disuruh oleh Allah. Nah, di antaranya sifat kita yang jahat tadi kan kata Allah berbuat jahat, pelit kan. Nah, kalau kita pelit berarti kita tuh akan mendapat kehinaan di mata Allah. Harusnya kita yang punya ini pergilah menolong orang-orang, itulah mulia. Ya makanya saya suka ngebayangin gini Bapak Ibu pemirsa di rumah, ya Allah, orang-orang yang pergi ke Mekah berkali-kali itu yang ngerti isi Quran ya, sekali cukup ke Mekah. Itu Mekah yang kedua kalinya kemana? Pergi ke orang-orang miskin buatkanlah dia rumah, kasihlah dia jabat apa pekerjaan. Itu lebih mulia di sisi Allah. Iya, itu lebih mulia. Bo ya Bapak yang banyak duit ya, Bapak yang nunduk pak yang banyak duit. Baik, sudah ke Mekah sekali, dua kali, yang ketiga kalinya pergi ke Mekahnya, umrohnya ke tempat orang-orang miskin. Itulah perbuatan yang mulia, bisa mengalahkan nafsu. Nafsunya kan mau ke Mekah lagi tadi. Nah, tapi dikalahkannya, itu mulia di sisi Allah. Baik, kita lanjutkan kembali nanti ya, dan pemirsa tetap bersama kami. Dan sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut ini. Setelah itu kami akan kembali. Bapak Manita. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kembali dialog bersama Bunda Ustazah Haja Farida Hanum tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan kita sudah masuki nama Allah urutan yang ke-24 dan ke-25 yaitu Al-Mu'iz dan Al-Muzil. Ya, saya persilakan dulu ya Bu ya pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya kepada Bunda Ustazah Haja Farida Hanum. Silakan dari bapak atau ibu dulu. Bapak, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin kami tanyakan Bu, itu kan mengingkari tadi kan kafir ya Bu ya. Tapi kan kita kan di apalagi di Indonesia ini kan mayoritas kan muslim. Dan kebanyakan juga sudah berpegang pada Al-Qur'an. Nah, ini bagaimana hakikat daripada kafir itu Bu berkaitan dengan kita sebagai orang muslim itu, apakah mungkin ada yang dikatakan karena pegangan kita Al-Qur'an kan di situ kan ada kafir itu dari mengingkari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman bahwa umat akan terbagi menjadi 73 golongan dan satu golongan yang termasuk umat Nabi Muhammad. Mengapa setiap orang ya Bu ya, kalau kita zaman ini merasa benar dengan mazhabnya sendiri, merasa paling benar dengan golongannya sendiri? Apakah ini tanda-tanda karena dia mempertuhankan hawa nafsunya Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri ya. Barang juga satu pertanyaannya. Lagi, nanti bisa di-PR-kan Bu. Silakan, ada saya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina dari Masjid Karim Nur Ramadan. Ya. Ingin bertanya mengenai Asmaul Husna Ibu. Asmaul Husna itu sifat-sifat mulia Allah ya Ibu. Yeah. Maaf, berarti dalam melafazkan kita harus dalam posisi yang khidmat atau bagaimana Ibu? Karena kadang-kadang dalam kondisi capek, tapi ingin kita itu berzikir Asmaul Husna Ibu. Itu kondisi berbaring gitu, gimana Ibu? Mohon petunjuk. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir berduduk berbaring ya. Dalam kita melafazkan Asmaul Husna ya. Baik, tiga dulu ya Pak ya, Ibu ya. Dari Pak Saningin, Bu Fisir dan juga dari Majelis Taklim Nur Ramadan. Iya. Silakan Ibu. Dari Pak Saningin tadi nih, bagaimana hakikat kafir itu kalau kita dalam kehidupan kita sosial ini yang tadi ini bukan Islam semua tetapi bercampur dengan agama lain, bagaimana kita menyikapi hal ini? Jadi setelah kita lihat Quran, selama ini yang kafir itu kita tuju kan KTP. Tapi saya suka mikir orang mati bawa KTP enggak Pak? Enggak ada kan? Yang mati kalau rohnya keluar, rohnya dilihat oleh Allah. Rohnya dulu waktu di dunia patuh enggak sama Allah? Nah kalau patuh keluarnya putih. Tapi kalau hitam, kalau enggak patuh berarti? Hitam. Kalau hitam. Jadi bahasa Qur'annya itu orang mengingkari. Bahasa Qur'an kafir, bahasa kita mengingkari ayat-ayat Allah. Kan itu tadi. Barang siapa yang mengingkari Al-Quran, tatkala Al-Quran datang kepada mereka, mereka pasti celaka. Jadi Allah tidak lihat KTP, yang dilihat perbuatan. Ya Pak Selimin, ya, tidak usah kita bahas banyak, panjang lah. Nanti ada yang langsung dinukung. Langsung dinukung, waliyadin agama kamu. Ya, kan selama kita di dunia. Nah, jadi tapi jangan bangga, walaupun KTP kita Islam, tapi keluarnya Islam nanti. Tuh, ya, Quran ini menunjukkan bagaimana supaya bisa roh kita putih pulangnya kembali. Nah, kita Islam KTP, tapi tidak pernah baca isi Quran. Quran dibaca saja, tapi tidak tahu artinya. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa berpengaruh, akan berpengaruh kepada diri kita. Iya. Ya, jadi selama ini memang kita dapat pelajaran katanya asal baca sajalah kan begitu. Ternyata bukan begitu. Allah itu sendiri mengajarkan baca pelan-pelan, perhatikan ayat demi ayat, bahasakan ke bahasa kamu supaya dapat pelajaran. Malah ada satu surah 4 kali Allah bertanya, aku mudahkan Quran untuk pelajaran. Siapa yang mau mengambil pelajaran diulang sampai dijewer kita sama Allah. Ya tak selimin ya. Nah itu Bu Fikir tadi. Nah ini enggak berat nih pertanyaan ya. Ada sekarang habis akan seorang suka begini kadang-kadang tentang mazhab itu ya Bu. Perbedaan pendapat. Nah, kalau kita mazhab kita yaitu Al-Qur'an aja lah diikuti. Ya. Karena kata Allah satu-satunya petunjuk hidup Quran. Ya. Bu, hadis kita ambil ya. Tapi hadis yang mana yang cocok dengan Quran? Oh, Nabi Muhammad tidak akan ngomong keluar dari Al-Quran. Ya, jadi kita cari hadis. Kalau ada Qurannya, ini dari Nabi. Tapi kalau tidak ada Qurannya, berarti itu banyak dikelabui oleh orang yang berkedok Islam, tetapi bukan Islam untuk menghancurkan Islam. Itu. Artinya kita ya, dalam memahami hadis itu lihat dulu periwayatin siapa. Nah ya, boleh riwayatnya siapa. Belum tentu sana riwayat itu kan bisa dibikin WFI. Oh riwayat oleh apa yang terkenal Muslim. Bukhari Muslim. Itu kan bisa ditempelin. Saya bikin satu kata hadis itu kan perkataan. Terus saya tempelin di bawahnya. Ya, jangan tempelin. Kalau nggak takut dosa. Nah itu ya, makanya. Ya. Ada orang yang nggak takut dosa. Ada sikap tersendiri. Kita Bukhari dan Muslim memang tersendiri. Iya. Iya boleh. Bisa jadi pegangan juga Ibu ya. Bisa jadi pegangan. Tapi kita lebih dulu harusnya tahu ini ya, supaya kita jangan siapa tahu Bu, orang kan kalau orang sudah ingin berbuat sesuatu yang jahat tadi dia tanpa mikirkan dosa. Yang penting nafsunya bisa berjalan. Tapi mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal amin itu dan orang-orang kita ya. Orang-orang Islamnya tidak seperti itu ya. Amin. Ya buktinya orang Islam banyak juga sesat, membunuh, merampok, KTP-nya apa? Artinya memanipulasi hadis maksudnya jangan sampai ya. Iya. Kalau itu jalan kali kan betul-betul menyesatkan. Oh, bukan gitu, menyesatkan iya, lagi ya. Iya, tadi baik. Ibu ceritanya dari bagaimana zikir dengan Asmaul Husna ya. Ketika kita di dalam melafazkan Asmaul Husna ya. Zikir boleh Bu untuk menghafalnya Ibu, tetapi habis itu Ibu hayati ya. Seperti Ibu mengatakan ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Itu Ibu baru memanggil wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang. Allah mengatur dalam Quran cara memanggil Allah, Bu. Ya. aku datang nanti kalau kamu sedekah, aku datang. Kalau kamu berbuat baik, aku datang. Ibu kalau manggil semut, semut, semut, datang enggak semut? Ada lagunya tuh, Bu. Semut. Semut. Taruh pula datang. Allah juga gitu, Bu, ngajarin kita. Boleh Ibu baca Asmaul Husna sampai 100 boleh, tapi baru sekadar misalnya ini air. Air ini bermanfaat. Harus sering contohin ya, Bu, ya. Kalau diminum baru bermanfaat. Kalau Ibu baca aja, ya air, ya air, ya air, ya air, ya air, enggak ada apa-apanya. Ya, Bu, ya. Jadi itulah gunanya kita bahas ini supaya kita dapat memahami dan pakai. Silakan Ibu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Enggak apa-apa boleh, tapi hayati sudah itu praktekkan dalam hidup kita. Bisa, Bu. Iya, bisa. Iya, boleh, Bu. Ya. Karena ada saya pernah baca ada berbagai macam pengalaman secara psikologi itu kalau kita membaca Asmaul Husna, ada ketenangan jiwa ya. Ada ketenangan jiwa dan kejernihan di dalam berpikir ya, Bu. Apalagi kita hayati, kita pakai. Ya, kalau kita enggak pakai sekadar membaca ketenangan jiwa, orang apa ngisap narkoba ya tenang jiwa. Ya beda, beda. Kan jadi ketenangan. Iya. Jadi maksudnya Ibu baca jiwa tenang setelah itu praktek supaya kita enggak disalahin Allah. Kamu cuma ngomong doang enggak bekerja. Kata Allah gitu kan. Ya. Ada lagi pertanyaan silakan? Iya, satu lagi Bu ya. Jadi kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, barangkali Ibu bisa menerangkan atau menjelaskan perbedaan antara kasih dengan sayang. Menyayangi istri dengan mengasihi Tuhan. Iya. Dalam Al-Quran. Terima kasih. Baik. Berbeda antara Rahman dan Rahim. Jadi kapan Allah memberikan Rahman, kapan memberikan Rahim. Jadi kalau dibawa ke diri kita, satu kasihan, satu karena sayang gitu. Bapak mencintai Ibu karena kasihan atau karena sayang? Sayang. Nah itu Allah kasihan. Oh, jadi kamu cinta saya karena kasihan, saya orang miskin, kamu ambil. Bukan cinta. Gitu ya. Lain ya, itu digabung kasih sayang, masya Allah. Ya kasihan ada, cinta ada, sayang tuh mendalam gitu kali ya Pak ya. Aku senang sama kamu karena aku sayang sama kamu. Tapi aku mau ngambil kamu karena kasihan sama kamu sakit hati saya. Iya, karena kasihan doang ya Bu ya. Apa ya? Tapi pemahaman Rahman Rahim ini buat manusia dari Allah itu gimana Bu? Jadi seperti ini Bu, kalau katanya nih kalau Rahman itu Allah pemurah. Nah, kita artikan Arab pemurah. Allah pemurah ibarat matahari ya. Semua disinari. Orang jahat, orang kafir, orang tunduk semua disinari. Pernah enggak Bapak lihat matahari redup setelah lihat orang jahat? Enggak kan? Redup dulu, sembunyi ada orang jahat. Enggak. Itulah Rahman, pemurahnya Allah. Tapi pengasih dan penyayangnya itu hanya betul-betul pada orang-orang yang sudah taat kepadanya. Bedanya ya. Baik, sedikit lagi silakan Bu, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi tadi dikatakan orang yang akan hina itu mendapat kehinaan orang berbuat jahat. Di antara kejahatannya tadi menentang Al-Quran. Pasti celaka. Nah, lihat lagi surat 50 ayat 5. Ya, surat Qaf ayat 5. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Masya Allah, kenapa negara kita kacau balau ya? Karena mereka lupa sama Al-Quran. Nah, dan meninggalkan Al-Quran, meremehkan kata Allah. Bukan kata Bu Farida loh. Kata Allah, ya, kalau lah bapak-bapak kita mau baca Quran. Saya kalau lihat bapak-bapak kita suka doa Bu Esti, ya Allah, kasihan nih bapak-bapak kami itu, ya Allah, orang-orang saudaraku semua, mereka sudah melupakan Quran sehingga hidup mereka kacau balau. Ada yang meninggalkan anak, ya, tinggalkan anak, coba anak umur setahun, ya, tiga orang ditinggal dulu, ada juga lima, terus di Medan ada yang dicincangnya anaknya juga. Iya, ada anak cekik, anak ibu cekik anaknya juga, anak-anaknya nangis minta makan, dia tidak punya, cekiknya aja, kacau balau hidup ini. Iya. Ya, itu memang sudah janji dari Allah. Sudah ada Al-Quran di dadanya ya Bu. Nabi bilang dada yang tidak ada Al-Quran itu puing-puing yang menakutkan setan aja di dalam. Emang berkawan sama setan, tolong disambung 4336. Ya, silakan. Surat 43 ayatnya 36. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Di sini barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Yeah. Masya Allah, kalau semua kita manusia tahu, Quran itu seluruh manusia loh Bu Epi. Yeah, betul. Kalau semua manusia tahu bahwa dia tidak memperdulikan Quran, itu kawannya udah setan aja kemana betul. Pergi. Ya, setan tuh licik. Kalau orang Islam dan rajin sholat tidak dilarang sama dia, sholatlah, hajilah katanya, puasalah. Tapi nanti dimasukkan sedikit, hajinya untuk apa? Di sana banyak doa dikabulkan loh. Jadi pikirnya mau berdoa ke sana, bukan dia mencari redho Allah, tetapi mau berdoa karena doa di sana. Itu tidak terasa diseleonkan sama setan, dikit aja. Bu, kau rajin tahajud, iya mau doain biar suami sayang, tuh, udah lain kan. Bu, kok rajin puasa Senin Kamis biar kurusan. Itu gemuk banget. Itu tidak terasa. Emang sedikit, kecil-kecil. Kalau ditumpuk, jadi gede. Masya Allah. Nah, hati-hati. Setan itu sangat licik sekali menggelincirkan kita, WP. Ya. Ya? Ya. Masih ada waktu. Ada dikit lagi, Bu? Ya. Nah, Allah pesan nih kalau ingin mulia. Tolong dilihat 21 aja. Karena waktunya ya, Pak, ya. Surat 21 ayat 10, kalau ingin mulia. Tadi kan yang membuat kejahatan hina ya Allah, ya. Dihinakan orang-orang yang bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Ya Allah, dalam Quran ini aku menunjukkan isinya supaya kamu bisa jadi mulia. Ada sebab-sebab kemuliaan kata Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak mau berQuran, tadi kan kawannya setan. Kalau mau berQuran, tapi Quran yang mana? Ingat lagi, Allah mengajarkan baca pelan-pelan, jangan cepat-cepat mau khatam. Ya, perhatikan ayat-ayatnya kayak kita sekarang nih, Bu Epi kan lagi perhatikan. Tartil perhatikan supaya arti apa bahasakan ke bahasa kamu. Makanya kita langsung baca terjemahan. Kenapa enggak dibaca Bu Farida ayatnya? Waktunya pendek dikasihnya kita, ya. Jadi enggak sampai tujuan, makanya langsung terjemahnya. Jadi silahkan kalau ingin jadi mulia, pelajarilah Quran menurut yang diajarkan Allah. Kalau enggak, setanlah kawan kita. Orang yang berkawan sama setan pasti hina. Ya. Baik Ibu, saya sekali ini wasnya sudah habis ya Bu ya. Kita ikut dengan doa ya. Baik. Dengan mengharap Allah senantiasa memberikan Ibu Esi tunjuk pada kita semua. Amin. Mari kita hadirkan hati kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Tuhan kami, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki. Kami bermohon kepadamu, limpahilah kami dengan kemurahanmu. Sayangilah kami dengan kebaikanmu dan peliharalah kami dengan kemuliaanmu. Ya Tuhan kami, penuhi hati kami agar selalu mencintaimu. Berilah kami yang terbaik dari ijabahmu dan hapuskanlah bekas kejatuhan kami. Ya Rob, kami hadapkan wajah kami kepadamu. Kami ulurkan tangan kami demi kebesaranmu. Maka perkenankanlah doa kami. Sampaikanlah kami pada cita-cita kami yang Engkau redoi. Ya Allah, muliakanlah kami dengan anugerahmu dan janganlah Engkau rendahkan kami kecuali kepadamu. Hiasilah kami dengan mahkota kewibawaan dan peliharalah kami dari kehinaan akibat kebodohan dan kedurhakaan. Ya Allah, pemudahlah segala yang sulit dan singkirkanlah segala yang kelam. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikan negara kami, negara Indonesia ini menjadi negara yang aman dan sentosa. Jadikanlah penduduknya menjadi orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada hari yang akhir. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikian perjumpaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan saja ini menjadi cahaya dalam kehidupan kita sebagai petunjuk agar kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memahami al-mu'izz yang berarti memuliakan orang yang beriman yang dikehendakinya, dan juga memahami al-mudhil orang-orang yang dihinakan karena mereka melakukan kejahatan, yaitu kemusyrikan, mempersekutukan Allah dan lain sebagainya. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Asri Briah atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.